Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang berikutnya, Ad-Darsu Ats-Tsaniya Asyara, pelajaran yang ke-12. Di sini percakapan antara dua orang perempuan, ya, antara perempuan dengan perempuan. Maka dalam fi'ilnya ada perbedaan nafad dengan yang muzakkar. Kalau yang laki-laki berkata dengan lafad qala, ada pun untuk mu'annas ditambahkan dengan ta' yang sukun, ya, menjadi qalat. Jadi karena yang melakukan perbuatan ini mu'annas, maka pada fi'il qala ini ditambahkan dengan ta' sukun atau tak ta'nif. Qalat Su'adu, Su'ad berkata, Su'ad berkata, assalamu alaiki. Alaiki, di sini yang diajak bicara seorang perempuan. Bomir kaf, ya, atau kaf di sini itu di kasrah, alaiki, ya. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, semoga keselamatan terlimpah kepadamu, seorang perempuan, ya, dan rahmat Allah beserta barokah-barokahnya. Qalat al-bintu. Qalat al-bintu. Anak perempuan, ya, anak perempuan itu berkata, menjawab, wa alaiki. Ya, sama, karena yang diajak bicara perempuan, maka kafnya di kasrah. Wa alaiki. Ya, assalamu, wa alaikissalamu, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jadi sesuai dengan keadaan mukhatabnya, siapa yang diajak bicara. Ya, kalau untuk yang laki-laki kemarin, itu dengan fathah. Ya, kaf yang di fathah, alaika, ya, atau mungkin baituka, ya, kaf yang di fathah, itu untuk mudzakkar laki-laki. Ada untuk perempuan, untuk mu'annas, kafnya ini di kasrah. Kita lihat contoh-contoh yang berikutnya. Kaifa haluki ya bintu, bagaimana keadaanmu wahai anak, wahai anak perempuan. Ya, kalau di sini mungkin apa, nak atau nduk, ya. Wah ya bintu, wahai anak perempuan. Ana bi khairin walhamdulillah, saya baik-baik saja. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ana, ini bomir untuk mutakallim, untuk pembicara. Di sini yang berbicara seorang perempuan dengan bomir, dengan lafad ana. Jadi kalau diperhatikan, ini sama dengan yang mutakar. Kalau yang berbicara seorang laki-laki, maka mengucapkan ana. Demikian pula ketika yang berbicara seorang perempuan, dia juga mengucapkan dengan ana. Jadi bomir untuk mutakallim, untuk pembicara, ini sama antara mudzakkar dengan mu'annas. Tapi untuk mukhatab, ya, untuk yang diajak bicara itu berbeda. Ya. Berikutnya, min aina anti, dari mana engkau, anti, engkau seorang perempuan. Maka di sini huruf akhirnya di kasrah atau ta-nya di kasrah, menunjukkan ini untuk mu'annas, untuk perempuan. Kalau anta dengan fathah untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Ya, ini berbeda, ya. Ini. Ana minar riyadi, saya dari Riyadh. Saya berasal dari kota Riyadh. Masmuki, siapa namamu? Ismi Aminatu. Nama saya adalah Aminah. Nama saya Aminah. Ismi di sini dengan dhamir ya atau ya mutakallim. Ya, jadi untuk mutakallim sama antara mutakar dengan mu'annas. Aina abuki? Di mana ayahmu? Abi huna fil madinatil munawwarati. Ayah saya di sini, di Madinah al-Munawwarah, di kota Madinah al-Munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Beliau seorang penilik, ya, pemeriksa di madrasah tsanawiyah. Wa aina ummuki? Di mana ibumu? Hiya aydan huna. Dia juga di sini, yakni di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Beliau adalah seorang dokter di rumah sakit bersalin. Wa man hadhil fatatu allati ma'aki. Ya, untuk mu'annas ya. Hadhil fatatu. Ya, dan siapakah pemudi ini? Ya, gadis ini. Wa man hadhil fatatu. Siapakah gadis ini? Allati ma'aki, yang ada bersamamu. Ahiya ukhtuki. Apakah dia itu saudarimu? La. Tidak. Hiya bintu ammi. Dia adalah putri dari paman saya. Ya, saudara sepupu. Kalau bahasa kita mengatakan saudara sepupu. Jadi dalam bahasa Arab ini dikatakan dengan ini. Bintu ammi. Putri dari paman saya. Jadi akhun atau ukhtun. Di situ terkandung makna saudara kandung. Ya. Akhun ataupun ukhtun. Yang dimaksud itu kandung. Seayah, seibu. Ya. Tapi kalau saudara sepupu ini dengan ucapan dengan lafaz seperti ini, bintu ammi atau ibnu ammi atau yang semisalnya, putri dari paman saya. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimatu, namanya adalah Fatimah. Ahia zamilatuki, apakah dia temanmu? Zamilatun, teman perempuan. Teman yang berjenis perempuan. Apakah dia temanmu? La, tidak. Teman di sini maksudnya teman satu kelas atau satu tingkatan dalam sekolah. Ana fil madrasatil mutawassithati. Saya ada di madrasah mutawassithah atau setingkat SMP kalau di sini. Wa hiya fil madrasati tsanawiyyati, dan dia saudari sepupunya tadi, putri pamannya tadi, ada di madrasah tsanawiyah atau setingkat SMA kalau di sini. Jadi berbeda tingkatannya. Maka tadi ini bukan zamil, bukan temannya, teman dalam artian tadi setingkat dalam sekolah atau yang semisalnya. Alaki ukhtun, apakah engkau punya saudari? La, tidak. Ma li ukhtun. Ma ini menafikan. Yang disebut dengan ma, an-nafiyah. Ma li ukhtun. Saya tidak punya saudari. Alaki akhun, apakah engkau punya saudara? Naam, ya. Li akhun kabirun. Saya punya saudara yang tua atau kakak laki-laki, ya, secara makna akhun kabirun itu kakak laki-laki. Akhun saudara laki-laki, kabirun yang tua, yang lebih tua, ya, jadi apa, kakak laki-laki. Wa huwa talibun bil jami'ati, dan dia adalah seorang mahasiswa di universitas ini, ya. Karena ini jami'ah, maka talibun diartikan mahasiswa. Dalam bahasa Indonesia disebut mahasiswa yang ada di universitas. Wa man hadha tiflu alladhi ma'aki, dan siapa anak kecil ini yang bersamamu? Siapa anak kecil yang bersamamu ini? Huwa ibnu akhi, dia adalah anak saudara saya. Atau apa? Keponakan. Ya, ibnu akhi, anak dari saudara saya. Jadi mengatakan keponakan dalam bahasa Arab dengan ungkapan seperti ini, ibnu akhi, atau mungkin ibnu ukhti, atau bintu akhi, atau yang semisalnya. Jadi sesuaikan anaknya laki-laki atau perempuan, kemudian saudaranya laki-laki atau perempuan, sesuaikan. Jadi dengan ungkapan ini untuk menunjukkan keponakan. Ya. Kalau yang tadi sepupu, ibnu atau bintu ammi atau yang semisalnya. Ini. Masmuhu, siapa namanya? Siapa nama anak saudaramu tadi? Ismuhu Sa'dun. Namanya adalah Sa'ad. A'ummuki fil baitil ana. Apakah ibumu ada di rumah sekarang ini? Al-ana, sekarang ini. La, tidak. Zahabat ilal mustashfa. Beliau, yakni sang ibu, ini pergi ke rumah sakit. Beliau tadi kan seorang dokter di rumah sakit Persalin. Saat ini beliau sudah pergi ke rumah sakit tersebut. Jadi di sini ditunjukkan kata-kata isem-isem ataupun juga fi'il yang terkait dengan mu'annas, dengan perempuan. Dibedakan dalam bahasa Arab kata-kata yang digunakan untuk muzakkar dengan kata-kata yang digunakan untuk mu'annas. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Nama. Ya, Sa'dun. Maksudnya? Nama asli Sa'dun. Iya. Ainya dengan sukun. Jadi aslinya dengan sukun. Sa'dun. Sa'ad. Su'adu. Su'ad itu perempuan. Perempuan. Jadi Sa'ad laki-laki, Su'ad perempuan. Dan itu berbeda dengan Sa'id. Ada lagi Sa'id. Ini laki-laki juga. Tapi berbeda dengan Sa'dun. Ini Sa'id. Jadi ada Sa'idun, ada Sa'dun untuk laki-laki. Ada untuk yang perempuan tadi, Su'adu. Dan tidak tanwin untuk yang perempuan ya. Sebagaimana sudah dibahas terdahulu, nama untuk perempuan tidak tanwin. Jadi tadi dikatakan Su'adu, Su'ad. Ya. Kalau yang laki-laki tanwin, Sa'dun, Sa'idun ini dengan tanwin. Tapi yang perempuan, Su'ad itu tidak tanwin. Ada lagi? Kita lanjutkan. Nanti apa yang dicontohkan tadi akan dibahas satu persatu dalam tamarin berikut ini insyaAllah. Awalan yang pertama. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ya, perhatikan ya perbedaan penggunaan kata-kata, dhamir, ya. Untuk muzakkar dan juga untuk mu'annas. Ya, baik isem maupun fi'al. Ya, untuk muzakkar dengan untuk mu'annas. Contoh yang pertama. Kaifa haluka ya abi. Bagaimana keadaanmu wahai ayah. Wahai ayahku. Pada seorang laki-laki. Ya, mukhatab. Ya, yang diajak bicara laki-laki. Maka di sini dhamirnya. Dhamir kaf dengan fathah. Haluka. Ini. Contoh yang kedua. Kaifa haluki ya ummi. Bagaimana keadaanmu wahai ibu, wahai ibuku. Ini. Jadi di sini dhamir kaf yang di fathah ya. Ini ya. Ini lil mukhatabi. Untuk mukhatab. Jadi laki-laki. Lafaz mukhatab di sini terkandung makna mudzakkar, laki-laki. Ini. Kemudian kaf yang di kasrah dhamir ya, dhamir kaf yang di kasrah lil mukhatabati. Mukhatabah. Di sini ada ta'nits atau ta' marfutah mukhatabati. Menunjukkan ini mu'annas. Berarti di sini terkandung makna ini untuk mu'annas, mukhatabah. Ini. Ya. Jadi cukup dikatakan mukhatab itu sudah mengandung itu muzakkar dan untuk yang mu'annas dengan mengatakan mukhatabah dengan menambahkan ta' marbutah atau ta'nits itu. Ini perbedaan antara dhamir kaf yang di fathah dan yang di kasrah. Sebagaimana sebelumnya, ya, sebagaimana yang dhamir untuk yang ghaib, ya, sedikit mengulang yang sebelumnya. Untuk yang ghaib juga dibedakan, ya. Dhamir ha, ya, yang dhammah, ya, ya, lil ghaib, lil ghaibi, untuk yang ghaib. Ini lafadznya mudzakkar, mengandung makna ini untuk mudzakkar ghaib. Kemudian yang dhamir ha, ya, ya, lil ghaibati, ghaibah, ya, ghaibah, lafadz ini mu'annas, mengandung makna ini untuk mu'annas, ghaibah. Ya. Jadi yang ha untuk ghaib artinya maksudnya mudzakkar, ada pun yang ha untuk ghaibah, untuk yang mu'annas. Ini bomir-bomir yang bersambung dengan kata yang lain. Ini. Kalau disesuaikan dengan bomir yang bentuk yang lain, untuk kaf tadi dengan anta, untuk kaf yang di kasrah itu adalah anti. Ya, untuk ha tadi adalah huwa. Kemudian yang ha tadi adalah apa? Hiya. Ini. Jadi sama secara makna atau penggunaannya antara anta dengan kaf yang di fathah untuk mukhatab. Kemudian anti dengan kaf yang di kasrah untuk mukhatabah. Kemudian huwa dengan ha untuk ghaib. Dan hiya dengan dhamir ha untuk ghaibah. Secara makna sama, hanya berbeda lafaz, berbeda bentuk, dan penggunaannya, berbeda tempatnya, kedudukannya. Satu lagi untuk dhamir yang mutakallim, yaitu ana, atau dengan ya, ya, mutakallim, ini lil mutakallimi, ya, jadi ana atau domirnya itu kalau bersambung dengan domir ya, ini untuk mutakallim. Dan untuk mutakallim ini sama penggunaannya antara mudzakkar dengan mu'annas. Jadi ana ataupun domir ya itu digunakan untuk mudzakkar, juga digunakan untuk mu'annas. Seorang laki-laki bicara dengan lafaz ana, adapun seorang wanita dia berbicara, maka dia mengatakan ana, juga sama. Jadi yang dibedakan pada mukhatab dan ghaib. Adapun yang mutakalim itu sama. Nih. Kemudian contoh-contoh berikutnya mau dibaca satu persatu. Sesuaikan ya untuk mudzakkar mu'annasnya. Ainaf mungkin ya ainaf. Ya. Di mana anakmu wahai ainaf? Ya. Dhaba ilal masjid. Telah pergi ke masjid. Dia. Ya. Sudah pergi. Pergi ke masjid. Ke masjid. Ya. Jadi di sini terkandung makna dia pergi ya. Nanti penjelasannya menyusul insyaallah. Jadi dia pergi ke masjid untuk laki-laki ya. Karena yang ditanyakan ibnuki, anak laki-lakimu, di mana putramu, di mana anak laki-lakimu? Wahai Zainab, dia pergi ke masjid. Berikutnya. Aina bintuki ya Aminatu? Zahabat ilal madrasati. Ya, di mana anak perempuanmu wahai Aminah, dia pergi ke sekolah. Sekolah. Ya, sekolah. Ya. Bintu ki, anak perempuanmu. Maka jawabannya zahabat. Karena yang melakukan perempuan. Maka di sini fi'il ini ditambahkan dengan tak ta'nif. Ya, tambahkan dengan tak ta'nif yang sukun. Ya, menjadi zahabat. Ini. Untuk ini nanti penjelasannya menyusul insyaAllah untuk fi'ilnya ya. Berikutnya. Liman hadhihi as-sa'atul jamilatu? milik siapa jam tangan yang indah ini? Ahia laki ya Fatimatu, apakah dia milikmu wahai Fatimah? Naam, dia li, ya milikku. Dia milikku. Ya, dia milikku. Ya, ni ya. Hia, dia di sini kembalinya ke hadhihi sa'atu, jam tersebut ya, jam ini. Berikutnya. Ahada qolamuka ya Muhammad. Ya Muhammadu, tidak tanwin, karena dipanggil ya. Ahada qolamuka ya Muhammad. La. Ahada qolamuka anta. Ya. Apakah ini pensilmu wahai Muhammad? Pena. Pena. Apakah ini penamu wahai Muhammad? Tidak, ini pena milikmu. Iya. Hada qalamuka anta, ini penamu kamu. Artinya anta yang kedua ini untuk lebih menegaskan ini milik, ini penamu, milikmu. Ya, jadi ada penegasan, penekanan semacam itu ya. Hada qalamuka anta, ini penamu, milikmu. Kira-kira seperti itu maknanya. Berikutnya. Tilka syayaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Mobil yang bagus itu yang sekarang telah keluar dari sekolah miliknya kepala sekolah. Iya, milik kepala sekolah itu. Nah, di sini kelihatannya panjang, ya, tapi kalau dicari yang menjadi mubtada nanti tilka, ya, kemudian khobarnya lil mudiri. Ya, jadi mubtada khobar itu bisa terpisah sekian kata yang panjang seperti ini bisa. Ya, tidak harus mubtada langsung khobar, tidak, tapi bisa terpisah. Tilka ini mubtada, lil mudiri itu khobar. Nah, terus yang lainnya apa? Ya, asyaratu itu badal, al jamilatu na'at dari asyaratu, alati apa kemarin isim mausul gitu ya. Kemudian kharajatil ana minal madrasati, ini kalimat terkait dengan isim mausul, terkait dengan alati. Gitu ya. Jadi kalau diuraikan seperti itu. Berikutnya. A'anta muhandisun ya akhi, apakah engkau seorang insinyur wahai saudaraku? La, tidak, ana tabibun, aku seorang dokter. Iya. A'anti tabibatu, tabibatun ya ukti, apakah engkau seorang guru? Dokter. Seorang dokter wahai saudariku? La, tidak, ana mudarrisatun, aku seorang guru. Iya. Ada yang ditanyakan dari ini, tamarin ini? Tidak ada, kita lanjutkan tamrin yang berikutnya, yang kedua. Iqra, ini membacanya iqra. Ya, tidak ada tanda hamzah di awal ya. Jadi itu sebenarnya alif. Ya. Kalau ada tanda hamzah di awal, itu sebenarnya tidak ada. Tapi kalau yang hamzah yang kedua ada tanda hamzahnya. Jadi mungkin salah tulisnya. Salah kita. Jadi yang benar seperti ini ya. Yang memakai tanda hamzah itu pada yang kedua, yang awal tidak ada. Iqra. Bacalah, jadi bentuk perintah. Iqra, bacalah. Kulla jumlatin, setiap kalimat. Minal jumlatil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut ini. Summa qra'ha, kemudian bacalah ia. Ukhra, ya. Sekali lagi. Ba'da taghyiril munada, sesudah mengubah munada. Summa qra'ha ukhra. Ba'da taghyiril munada, kemudian bacalah kalimat tersebut sekali lagi sesudah mengubah munada. Yang dimaksud munada apa? Ya, ini yang dipanggil, yang diseru. Ya, nanti yang dijelaskan dari contohnya. Kama huwa muwaddahan fil misali, sebagaimana dia itu dijelaskan dalam contoh ini. Misalun, contoh. Aina qalamuka ya abi? Di mana penamu wahai ayahku? Ya, qalamuka, kafnya di fathah, karena yang diajak bicara atau yang dipanggil adalah abi, ayahnya. Ini mudzakkar, maka tadi kafnya di fathah. Nah, di sini ya abi, ya abi ini munada, jadi sesuatu yang dipanggil, diseru, ini disebut dengan munada. Biasanya atau asalnya munada akan didahului oleh harfun nida, ya, huruf yang digunakan untuk memanggil, ya, harfun nida. Dalam contoh ini adalah ya, yang lazim digunakan, ya. Ya, ini nanti disebut dengan harfun nida, huruf yang digunakan untuk nida, untuk memanggil, untuk menyapa, menyeru, wahai ayahku, atau hai, atau yang semisalnya. Ini dengan ya. Kemudian yang sesudah huruf nida itu tadi yang disebut dengan munada. Ini al munada. Ini, jadi al-munada ini yang terletak sesudah huruf nida, atau yang sesuatu yang menjadi panggilan, dipanggil, diseru, di apa, disapa, atau yang semisalnya. Nah, ini kemudian dari kalimat yang awal, munada itu diubah, diganti. Dari untuk mudzakkar, ya abi, dijadikan, diubah menjadi mu'annas, ya ummi. Maka ada perubahan pada dhamirnya menjadi aina qalamuki. Ini kafnya di kasrah, ya. Ini juga keliru, salah cetak, ya. Yang benar aina qalamuki ya ummi, di mana penamu wahai ibu, wahai ibuku. Ini karena munada ini muannas, ya, ummi, ya. Ini sebagai munada, ini muannas, perempuan, maka dhamir kaf itu di kasrah, jadi kalimatnya menjadi qalamuki. Aina qalamuki ya ummi. Satu contoh lagi. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Apakah engkau ada pena? Apakah engkau punya pena wahai Muhammad? Diubah munadanya menjadi muannas, maka kalimatnya menjadi a'indaki qalamun ya Aminatu. Apakah engkau ada pena wahai Aminah? A'indaka untuk mudzakkar menjadi a'indaki untuk muannas. Kemudian satu tambahan lagi tentang nama untuk yang laki-laki, Muhammadun. Dulu sudah disampaikan, dipelajari bahwa nama untuk laki-laki dalam bahasa Arab itu diakhir dengan tanwin. Muhammadun, Hamidun, Aliyun. Tetapi ketika menjadi munada, maka dia menjadi tidak tanwin. Sehingga di sini tadi menjadi ya Muhammadu. Tidak tanwin. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Karena dia menjadi munada. Untuk nama laki-laki. Asalnya tanwin, tetapi ketika menjadi munada, dia tidak tanwin. Berikutnya ganti. Aina baituka ya ustazi. Ya. Di mana rumahmu wahai pengajarku? Guruku, wahai guruku atau wahai pak guru, ya. Aina baituki ya ustazi. Ustazati. Ustazati. Ya, wahai guru perempuan, maksudnya bu guru, ya. Wahai guru perempuanku, atau wahai bu guru, ya. Aina baituki ya ustazati. Baik, berikutnya. Ahadat daftaru laka ya Ali. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Ahadat daftaru laki ya Fatimatu. Apakah buku tulis ini milikmu wahai Fatimah? Iya. Berikutnya. Min aina anta ya akhi? Dari mana engkau wahai saudaraku? Min aina anti ya ukhti? Dari mana engkau wahai saudariku? Iya. Berikutnya. Aina akhuka ya khalidu? Di mana ayahmu wahai Khalid? Iya. Aina abuki ya Khadijatu? Di mana ayahmu wahai Khadijah? Iya, abuka abuki. Baik. Berikutnya. A'anta maridun ya Khalid? Apakah engkau sakit wahai pamanku? A'anti maridun ya kholati? Apakah engkau sakit wahai bibiku? Ya, ini ada tambahan faedah. Anta maridun. Ya, ini kalimat jumlah ismiyah, anta sebagai mubtada, maribun sebagai khobar. Ya. Dan tadi karena munadanya mudzakkar laki-laki, maka umpamanya anta. Dan di situ umpamanya anta sebagai mubtada, kemudian maribun sebagai khobar. Jadi mudzakkar, maka khobar juga mudzakkar. Kemudian pada kalimat berikutnya, munada itu muannas, maka bomir yang digunakan juga muannas. Dan di situ dia sebagai mubtada tadi, bomir anti. Ini untuk mu'annas sebagai mubtada. Nah, mubtada itu mu'annas, maka khobar yang berupa isim seperti ini juga ikut menjadi mu'annas. Jadi khobar itu menyesuaikan dengan mubtadanya. Kalau mubtada mudzakkar, khobar lafadznya mudzakkar. Kalau mubtada mu'annas, maka khobar juga menjadi mu'annas. Berarti menjadi apa? Ya, mari botun. Ini. Jadi yang semacam ini, karena ini terkait, ya, maka dia ikut berubah. Ya, sesuatu yang terkait, ya, dalam hal ini misalnya tadi khobar yang terkait dengan mubtada, khobar itu menyesuaikan dengan mubtada, maka otomatis dia juga ikut berubah. Walaupun secara asal yang diubah hanya dhamirnya, sesuai dengan mukhatabnya, sesuai dengan munadanya tadi. Tapi karena khobar itu harus sesuai dengan mubtada, maka khobar juga menyesuaikan ikut berubah. Sehingga kalimatnya menjadi a'anti maribotun ya kholati. Ini. Maribun itu termasuk isim apa? Isim. Maribun itu isim. Bukan ya. Bukan fi'il. Ya. Itu isim. Kalau terjemahan secara lafadznya ya yang sakit, orang yang sakit. Itu terjemahan secara lafad ya. Jadi jenis isim bukan fi'il. Ya. Ya ada perbedaan ya antara bahasa Arab dan Indonesia. Ya itu memang asalnya juga dari fi'il. Dari fi'il maroba itu sakit. Tapi itu fi'il. Ya. Maribo ini sakit. Nah ini bentuk fiilnya. Jadi apa yang menunjukkan perbuatan, amalan. Maribo itu sakit. Tapi kalau bentuk maribun ini menunjukkan yang tadi orang yang sakit. Jadi bentuk isimnya. Jadi ada dua, ada yang bentuk isim, ada yang bentuk fiil. Kalau ini ya, maribah itu fi'il, Adapun maridun itu isam. Berikutnya. Aina pintuka ya ammi? Gimana putramu wahai? Pintu putri. Gimana putrimu wahai pamanku? Aina pintuki ya ammati? Gimana putrimu wahai bibiku? Ya bibiku. Wahai bibiku. Ya aina pintuki ya ammati? Berikutnya. Alaka akhun ya Hamidu. Ya. Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki wahai Hamid? Ya. Alaki akhun, tetap akhun bisa. Ya. Karena berbeda ya. Kalau alaki boleh, tetapi tidak harus. Ya. Alaki akhun ya Su'adu. Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki wahai Su'ad? Ya. Jadi untuk yang seperti ini, sebelumnya kalau yang tadi khobar itu harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Ini khobar yang berupa isem atau disebut dengan khobar mufrad. Ya. Khobar mufrad maksudnya khobar yang berupa satu isem, satu kata. Dia harus mutlak menyesuaikan dengan mubtada'nya dari sisi jenisnya. Artinya kalau mubtada' mudzakkar, khobar harus ikut mudzakkar. Mubtada' mu'annas, khobar juga harus ikut menjadi mu'annas. Tetapi untuk khobar yang jenis lain, seperti ini tadi, alaka akhun, ataupun alaki akhun, di sini, laka akhun. Ya, laka ini khobar, jadi khobar ini didahulukan, dan akhun ini mubtada'nya. Jadi pada laka akhun, laki akhun, ataupun laka ukhtun, atau yang semisalnya, ini khobarnya didahulukan. Laka itu sebagai khobar, kemudian akhun itu mubtada'nya. Nah di sini khobarnya, khobar yang didahulukan tadi, bentuknya apa? Laka, tersusun dari lam dan kaf. Lam itu lamul milk, di mana dia termasuk huruf jar. Lam itu termasuk huruf jar. Kemudian kaf itu bamir, atau di sini terkait dengan huruf jar nanti, dia terletak sudah huruf jar tadi. Jadi laka tersusun dari huruf jar beserta isem yang sesudah huruf jar tersebut. Nah, kemudian ini disebut dengan jarun wa majrurun. Jadi susunan dari huruf jar beserta isem sesudahnya ini disebut dengan jarun wa majrurun. Ini ya. Majrurun, jar wa majrur. Ini. Berarti di sini khobar berupa jar wa majrur. Bukan khobar yang mufrad, berbeda dengan yang maridun tadi misalnya. Jadi bentuknya atau jenisnya khobar itu berbeda. Nah, untuk khobar yang berupa jar wa majrur seperti ini, maka nanti tidak harus sesuai antara mubtada dengan khobarnya. Tidak harus sejenis. Misalkan tadi laka ini mudzakkar, akhun mudzakkar. Kalau laki diubah mu'anas, maka mubtada tidak harus menjadi ukhun, tetap akhun. Atau sebaliknya, mubtada akhun mudzakkar, khobarnya yang jar wa majrur bisa dengan laka untuk mudzakkar atau laki untuk mu'anas, bisa, boleh. Karena bentuk khobarnya berbeda. Ya. Jadi untuk khobar yang jar wa majrur itu tidak harus sama dengan mubtada'nya, tidak harus sesuai dengan jenis mubtada'nya. Yang harus sesuai itu nanti khobar yang mufrad, khobar yang berupa satu kata, satu isem. Seperti tadi contohnya maridun, muslimatun, ya, muhandisun dan seterusnya. Ini ya. Jadi perhatikan masing-masing satu persatu, ya. Mungkin bisa jadi hukum itu akan berbeda antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Ya. Secara makna kan juga tidak harus sama. Misalkan tadi ya, wahai Hamid, apakah kamu punya saudara laki-laki? ketika yang diajak perempuan, wahai Su'ad, apakah kamu punya saudara laki-laki? Ya, kan secara makna masih bisa, masih boleh, lumrah atau wajar. Jadi tidak harus diganti ukhtun. Ini, itu ya. Yang diganti bomirnya saja, yang sesuai dengan munadanya tadi. Alaka, alaki. Ini. Berikutnya. Maza indaka ya akhi, apa yang kau miliki wahai saudaraku? Iya. Yeah. Maza indaki ya ukhti, apa yang kau miliki wahai saudariku? Iya. Yeah. Berikutnya. Assalamu alaika ya abi, semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai bapakku. Assalamu alaiki ya ummi, semoga keselamatan tercurah kepada ibu. Kepadamu. Kepadamu wahai ibuku. Iya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini, dari pesantren latihan nonton ini? Ya, ini tentang bomir untuk mukhatab, ya. Disesuaikan dengan jenisnya, mudzakkar maupun muannatsnya. Tamrin tentang bomir ini sampai di sini untuk tamrin yang kedua ini terkait dengan bomir ya, untuk yang mukhatab maupun yang mudzakkar maupun yang muannats. Kemudian untuk tamrin yang berikutnya itu nanti pembahasan yang lain lagi, tidak terkait dengan bomir, tapi pembahasan yang lain, walaupun masih terkait dengan mudzakkar muannats, ya, tapi tidak dengan dhamir. Pada pembahasan yang lain, untuk pagi ini mungkin sampai ini dulu. Kita selesaikan tamrin yang kedua. Yang berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Alakum minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.